panas ya. Oke, digoyang lagi buat anda semua. Dicoba, digiru cinta buat anda semua. Ini yang ajak, yang mau goyang, sini.